wulan. Nggih, wulan wis keton tanggal 1. Mangke keton malih berarti pun dadi bulan. Ngangge niku. Senes ngangge bulan tanggal 1 Januari, mangke 1 Februari. Senes niku nggih. Tanggal Jawa niku hitungane. Cara biyene tanggal Jawa. Cara biyene tanggal Jawa. Tanggal Jawa. Tanggal Jawa ngang tanggal Jawa niku pas ngangge wulan mboten? Ngangge wulan iki Jawa. Lah nggih mput niku. Nggih. Jeneng nasional iki anu lada biyen iki tanggal Jawa karo tanggal lada. Nggih. Sebab napa? Li'annaha hiya allati ja'alaha Allahu 'azza wa jalla mawaqit linnas. Ini sebab al-ashhur al-hilaliyah niki sing didadekaken dening Allah taala waktu-waktu nggo menungsa. Nggih waktu nek kapan mulai puasa niki ngangge napa? Tanggal napa? Hilal. Mboten ngangge tanggal-tanggal. Istilah landan apa? Napa internasional lawan nasional. Nggih, yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wong-wong pada takon maring siliramu Muhammad, nganil ahillah. Masalah napa? Tanggal. Ki wis tanggal lurung wis hilal lurung. Niku mung dados istilah nggih. Wis hilal apa urung? Sebab niku napa? Ahillah niku waktu-waktu neng menungsa. Tekse waktu neng puasa ngangge niku kapan mulai haji wukuf. Nggih ngangge napa? Tanggal-tanggal niku terus mangke puasa pertengahan bulan mangke wonten malih nggih tanggal Idul napa? Mulai kapan mlebu bulan Dzulhijjah. Nggih ngangge napa? Ngangge hilal. Ngangge hilal. Nggih niki sing ditetepaken dening Allah nggih. Mundu khalaqas samawati wal ard. Mulai diciptane langit lan bumi. Jadi mulai diciptane langit lan bumi niku nggo ngukur si tanggal siji nganti kapan rampunge niki ngangge hilal. Mangke nek metu hilal terus saya pun ilang bulan niku. Mangke metu hilal terus saya malih ilang bulan niku. Niki sing ngitung niku. Paham nggih? Nggih. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun khurum. Nggih, dados intine bulan niku. Ngangge bulan-bulan hilaliyah. Al-ashhur al-hilaliyah. Dene al-ashhur al-istilahiyah allati hiya ashhurun nasara wa man taba'ahum fa hadza la asla laha syar'an wala qadran. Dene bulan istilahiyah nggih bulan masihiyah tahun masihiyah nggih bulan niki ashhur nasara bulan-bulan nasrani. Istilah ini kau Landa, bulan Landa, apa dina Landa, apa? Iya nengal ini kau sih. Tahun Landa. Sasi Jawa. Sasi, nah ini kau Sasi Jawa, ini kau Sasi Landa. Siapa Landa Nasoro? Ini mboten salah niku. Bulan Landa, nonton bulan Jawa. Tanggal Landa, tanggal Jawa. Sing maksud tanggal Landa, tanggal Jawa niku bulan Landa bulan Jawa niku Januari Februari Maret April. Nggih. Nggih, sing iki istilah nasional. Nggih, niki wong biyen ya Landa. Nggih. Karo tanggal 6 nggih. Pegawai sih tanggal 8 karo tanggal 6. Oh, napa nggih? Tanggal 8. Nggih, terus bulan-bulan Nasoro utawi bulan-bulan nasional utawi mungkin internasional nggih, utawi Masihiyah sing terkenal iku Masehi nggih. Teng Indonesia niki sing dikenal Masehi ya. Niki mboten saged napa mboten nggih ukuran. Mboten nggih ukuran wau nentukaken si bayi niki. Ya nggih, mboten saged nggih nentukaken si bayi niki pun 4 bulan umpamane. Mboten saged. Sebab sing nggih ukuran niku wau napa ashur al-hilaliyah, bulan hilal. Sing nggih ngukur niku ngangge hilal. Lah nek niku wau pun 4 bulan sempurna si bayi sing ninggal. Paham nggih? 4 bulan sempurna niki dikafani, disolati lan dipendhep. Pripun? Niki aneh kaum muslimin niki seniki bulan apa jenengan ngerti mboten? Hijriah mboten kenal niki. Seniki bulan apa mboten ngerti. Umumnya mboten ngerti kan? Nah niki mungkin wallah alam nggih kelemahane kaum muslimin nggih. Maring bulane dhewek. Mboten ngerti. Nggih intine umumnya mboten ngerti lah. Nek Januari, Februari, Maret sing bulan apa apal nggih. Hah? Lah niki malah mboten ngerti niki bulan apa mboten ngerti. Januari ya ora ngerti, bulan-bulan masih yang mboten ngerti, hilaliah yang mboten ngerti nggih. Nggih, soalnya ora tau nulisi nota. Oh, bulan masih ngerti nggih. Bulan masih mboten ngerti niku. Nggih. Niki wallah alam niki kelemahan kula njenengan. Bulane dhewek. Lah niku kula njenengan ngibadah niku nggunakaken bulan-bulan niku mboten nggunakaken bulan-bulan Masihiyah. Lah nggih ajeng puasa Bid tanggal 13 14 15 kan kangge ngitunge bulan niku mboten bulan Mei. Nggih. Tenes. Iki cuma dilakir kaya Ulane pun tesi keton mboten ulane. Nah, tesi keton nggih dereng rajab nggih. Dereng rajab. Nggih. Dereng rajab wong tesi keton sih. Nggih. Nih, lah mangke nang pun ulane niku terakhir ora keton sing keton niku. Niku sorene nah niku pun bulan rajab. Nah niku sing nggih ukuran. Niku nggih sing napa niku sing nggih ukuran. Kayak kenapa kok wau keguguran ya wau kaitan pun kini masalah keguguran nih kan bayi sing keguguran nih kok ukurannya nih wau nganti tekan 4 bulan li annahu qabla dzalika laisa bi insan sebab sedurunge 4 bulan niku dudu menungsa gitu tuh napa dereng nih. Nek dereng kan arep, lha iki wis ora. Wis mati, wis mentu. Lha nggih nganggo bahasa durung apa ora? Duduk. Niku sing pas. Senapa ora bakal dadi menungsa wis mentu. Kecuali tes tengah-tengah, tes proses, durung metu. Niku tes daging, napa segumpal daging, napa segumpal darah, niki. Laisa bi insan, dudu menungsa. Lah nek urung arep, lah kapan? Bungus metu. Niki danu, pembahasan kita niku pun metu. Lah nggih niki wis ora, wis metu. Lah niki napa? Lah wau sing gawe ukuran niku bulan apa? hilal. Patang bulan sempurna. Lah nek dheweke niku mentu nang kahanan tang teng kandungan wis patang bulan sempurna niki di wawon apa? Ditusi, dikafani, disolati, dikubur sebab wis menungsa. Ning nek mentune niku urung patang bulan niku ora ditusi, ora dikafani, ora disolati, ora dikubur. Tegese ora dikubur niku mboten dikubur teng kuburan. Dikubur nang nggon papan ndi bae kena. Wong niku dudu menungsa. Soal wujud kali mboten tau. Wong ngomong sebulan nggih mun nuntun wujud deh. Nggih. Nah, ukurannya niki. Napa dalile? Ah, niki sing penting nggih. Napa dalile? Wa dalilu dzalik. Nggih. Li'annahu qabla dzalika laisa bi insan idz la yakunu insan hatta yamdi 'alaihi arba'ata ashhur. Wa dalilu dzalik hadis Abdullah ibn Mas'ud. Haitsu bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annal janina yakunu fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu 'alaqah mislu dzalik summa yakunu mudghah mislu dzalik fa hadhi arba'atu ashhur summa yursilu lahul malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya, sebab nalikane urung patang wulan iku durung disebul ruh. Ruh. Nggih. Nah, kan proses niku kan patang wulan. Nggih, patang wulan fibat ni 40 yauman nutfah. Patang puluh dina niku nutfah banyu, si banyu bentuknya. Terus engkau patang puluh dina teruse ganti, patang puluh dina teruse ganti. Berarti pinten? Satu serong puluh pinten bulan? Durung mesti satu serong puluh. Nah, mungkin bulan ini ku sangat likur mungkin telung puluh kan? Okay. Intinya bulan dudu dina. Ini nek ngangge hitungan umpama sebulan telung puluh. Wow, berarti 120. Nek niku saben bulane niku pinten? 30. Lah nek pun arba'ata ashur niku yursalu lahul malak, dikirim malaikat disebul. Napa? Roh. Lan diperintahkan kelawan patang kalimat. Ya ditulis rizkine, ditulis umure, ditulis napa nene ka? Nah, okay. Patang perkara. Kepripun. Itungane niku mboten nganggo dina ning wulan. Patang wulan. Dadene saben-saben wulan niku bisa berubah-ubah kan. Kadang 29, kadang 30. Nggih pun itungane niku. Nggih, lan pun sempurna patang wulan keguguran. Paham? Niki nggih didusi, terus di kafani, terus di solati, terus di kubur. Nggih tetep mboten angsal. Nggih, tetep mboten angsal. Tapi dereng mung menungsa. Dereng. Cuman nggih tetep mboten angsal nggih. Nggih, nek kurang sekang patang wulan. Niki berarti napa? Nggih daging. Durung menungsa. Nggih dereng disebul roh, dereng patang wulan. Nggih ukuran niku disebul roh kapan? Patang wulan. Nah nek wis patang wulan niku wau diproses kaya dene menungsa. Kaya dene menungsa sing sempurna ngaten nggih. Nggih. Niku kurang sekang patang wulan niku berarti lahmun qit'atul lahmin, potongan-potongan daging lah. Yudfanu fi ayyi makan, dikubur nang di bae kena. Biduni takhsili wa takfini wa salatin, mboten dikafani, mboten ditusi, mboten dikafani lan mboten di salati. Lakin ba'da arbatil asyhur yakunu insanan. Ananging sawise patang wulan dheweke dadi napa? Menungsa. Nggih, disikapi kaya dene menungsa biasa. Sawise mentu nggih. Sawise mentune niki. Pripun Pak Kaum sering ngadepi kasus niki mboten? Kadang-kadang keguguran apa nggih? Nggih. Ngedusine pripun? Cilik banget. Gede condol nggih. Kali condol gede pundi? Hah? Oh, lho. Oke. Okay. Sekucing. Condol wirok. Kucing gede kucinge. Nggih kucing gede niku. Nggih. Nah nek niku durung matang wulan, niku dikubur teng mundi mawon mboten masalah wong niku daging. Dikulang jar apa? Nggih tukang mambu lah mangke. Lah dirugi lah. Dikubur teng nah nek mun niki wau dikubur teng panggonan kuburane kaum muslimin. Yang setanah nggih. Mun lan jenenge niku nggih dadi kuburan. Nggih. Nggih, dadi makbarah nggih. Nah, dijenengi mboten? Ya, nggih dijenengi mboten. Nggih jenengi sebab napa? Li'anna nas yud'auna yaumal qiyamati bi asma'ihim. Sebab menungsa besok diundang nang dina kiamat nggunakaken jeneng-jenenge lan jeneng-jenenge bapake. Lah nggih mboten masalah wong disebut jenenge tok nggih mboten repot. Lah nggih diundang jenenge lan diundang nang dina kiamat kelawan jeneng-jenenge lan jeneng-jenenge bapake. Nggih, bin sinten bin sinten bin sinten. Nggih. Nggih, senajan bine kafir wong niku sekedar diundang ramane dijenengi ramane nggih. Nggih. Oh, leres nggih. Lagi sahabat-sahabat nggih ramane pada kafir mbiyen. Nganti mati nggih ramane kafir kan. Nggih. Nggih, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah sahabat Abu Jahal kafir. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib kafir. Nggih, dadi dijenengi nggih, dijenengi. Lah pripun nek durung genah lanang napa wadone? Insyaallah genah nggih. Ah nggih keton anune kan pun bentuke. Ning mungkin nggih sebab rusak sebab napa? Pripun niku? Ya kene nek lanang soleh. Nek wadon ya Zainab napa-napa. Napa Fatimah. Bon iki. Niki bayi lahir sing napa keguguran wong nggih. Keguguran. Iki disolati tetep nggih. Didusi, dikafani, disolati, dikubur. Nek mbon sempurna umur 4 bulan dijenengi. Hakikah mboten iki. Insyaallah dingake kowe tambah bagus. Insyaallah nggih. Sebab ngakikah niku mboten kudu wis 7 dina nggih. Sebagian ulama nyebutaken niku ora kudu 7 dina. Kenging nggih tinggal kowe. Nah, lah nek njenengan makmar nang lan niku di ditadarusaken mboten. Mboten. Nggih. Oh alam sebagian ulama nyebutaken kenging. Nggih seniki mone jenengan duwe anak mun gedhe nggih. Biyen nur ning aku kae niki nggih. Ya jenengan tuku wedhus loro ngakikoh insyaallah sak. Nggih niki masalah khilaf. Sebagian ulama nyebutaken nek wis lewat sekang pitung dina pun boten. Niku wallah alam sebagian ulama nyebutaken niku afdholiyah. Afdholiyah nek mampu pitung dina, nek boten mampu mawane luwih sekang pitung dina nggih napa? Kenging. Nggih mungkin prosesnya wallah alam nggih. Anake aweh maring ramane. Nggih. Enak diwenal. Nggih. Nggih termasuk niku sing mau ninggal biyen urung dingake koi. Sebagian ulama nyebutaken kenging. Nggih. Sekadung ninggal nggih. Urung dingake koi. Terus mun madan suwe nggih. Dingake koi. Sebagian ulama nyebutaken kenging. Lagi sebagian ulama nyebutkan kenging sebagian itu. Nggih leres masalah khilaf, masalah khilaf. Nggih wae kula mun matur nggih masalah khilaf nggih. Sebagian ulama nyebutkan apa? Artinya pembatasan pitung dina niku dudu pembatasan apa? Dudu pembatasan waktu niku afdholiyah. Utamane nggih dijenengi, dingakikoi, dicukur pitung dina kan? Nah niku afdholiyah. Bahkan sebagian jenengi sederenge lahir mau kenging kok. Lagi umum mana ngaki kok seturungnya pitung dina nggih sebagian ulama nyebutaken kenging. Jenengi seturungnya lahir. Lagi seturung lahir mau dijenengi, kok nek lahir jenenge niki niku lho. Nggih. Kan dijenengi seturungnya lahir niku jenenge. Engko nek lanang jenenge kiye, nek wadon jenenge kiye. Mesti tetepaken jenenge ngoten niku. Nggih saged. Lah napa niku jenenge? Rencana. Oh, rencana. Berarti bisa ganti mangke. Bisa. Oh, nggih. Nggih mboten napa-napa. Nggih, mulane wau. Napa? Teng dina kiamat, wong niku diundang kelawan jeneng-jenenge. Mulane jenenge anak niku nggih sing main. Sebab so, mengko diundang karo diundang nggunakake kenapa nih jenenge. Lah pripun nek wis kadung anake jenenge ora main. Ganti mboten apa-apa. Ganti jeneng. Lagi ganti jeneng mawon pun ganti jeneng ngene. Gelan iki pitem-pitem riwayat kan. Saking Nabi SAW Rasulullah ganti jenengane sahabat. Jenenge siapa? Anu, ganti kiye? Niku. Wonten kan? Nggih. Nggih jenenge Ala, nggih. Jenengan kafir, wong-wong kafir iku mboten mesti jenenge Ala. Nggih. Wong-wong kafir zaman jahiliyah rin, kafir Quraisy. Wong niku anake jenenge Abdullah. Anake niku kan. Nggih. Jenenge Abdullah. Lah wong bapake Rasul nggih Abdullah nggih kafir kan? Nggih. Kan nggih? Nggih. Kan Nggih mboten kabeh sing nang Quran iku main. Apa sing ana nang Al-Qur'an nggo jeneng nggih, Sarikin. Nggih Bani Israel. Langge. Mungkin Fir'aun. Wong kan ana nang Quran nggih. Allah taala. Nggih, sedikit wonten tambahan niki masalah bid'ah ngedusi niki. Jane saben-saben judul pembahasan niki wonten bid'ah. Ning kula kelalen mboten nyebut-nyebutaken nggih. Niki sebagian kita sebutaken. Nggih, dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah di antara bid'ah nalikane napa? Ngedusi. Nggih, di antara bid'ah nalikane ngedusi. Niki dipun sebutaken wad'u raghifi wa kuzima'in fil mawdi'i alladhi ghusila fihi al-mayyit. Mayit. Salasul layal ba'da mauti. Ngesogaken roti lan kendi banyu nang panggonan sing mayit didusi nang kono. Jadi panggonan sing mayit niku didusi panggonane niku nggih, niku disogi roti, disogi kendi, panggonan banyu lah. Salasalayal selawase telung dina sawise matine. Nggih, panggonan sing didusi teng riku napa? Sinten? Mayit. Wonten malih Al-Albani nyebutaken teng riki mboten mlaku nggih. Hah? Nggih. Iqadus syiraji wal qindil fil mawdi fi mawdi alladhi ghusila fihi al-mayt salasalayal min ghurubi syamsi ila tulu'iha wa inda ba'dihim sab'u layal wa ba'duhum yazidu ala dhalika wa yaf'aluna misluhu fil mawdi alladhi mata fi. Iqadus syiraj. Napa nyulet lampu? Napa menyalakan lampu? Napa nyalakaken apa bahasa Jawane? Ngurubahken. Nggih, sentir lampu nang panggonan mayit niku didusi. Lah niki sing disebut nang niki, lah nang ngriki beda malih. Lah nggih, niku nggih termasuk. Nggih, niku termasuk nggih. Wis dilurubi wis sama mangke didamari. Nggih, didamari. Lah sing niku menonton listrik. Pak Mardi, lah nek niku mbiyen mungkin main aja kenang kewan galak napa-napa mungkin ya. Terus senes niku unsure nggih niki keyakinan nggih sebagian daerah tasih nggih niku nggih dadi dilamponi napa teng panggonan aduse wau didusine napa sanese niki termasuk bid'ah nggih ngantos telung dina teng dipun sebutaken nggih bahkan sebagian niku pitung dina lampune urip terus niku. Bahkan kadang sebagian sanes malih niku ditambahi malih. Mboten mung pitung dina, lampu niku urip terus. Nggih. Dzikrul ghasil dzikran minal adzkar. Inda kulli adwin yaghsiluhu. Wong sing ngedusi mayit niki maca dzikir. Dikir-dikir sing niki diwaca diucapaken ngindakuli adwin nang saben-saben ngedusi anggota nyiram nikine makai macan apa nyiram niki maca nyiram niki maca niki kelebun apa bid'ah. Terus niki jane kata sing kalau laturakan bau saben-saben poin sing pun disebutaken. Niki kau tembit ngat gitu aye. Neng kalau kelalen orang dereng maca kaken niki. Nggih. Diantarane niki sawise mayit niku ninggal wad'u ghusni akhdar fil ghurfah allati mata fiha. Ngesogaken dahan sing ijo. Godhong ijo nang kamar sing dheweke mati. Mlaku nggih. Niki bid'ah. Niki bid'ah. Lah nggih ngesogaken godhong sing ijo nek teng mriki godhong tawa. Godhong tawa tesih wonten mboten niku? Dadap. Nggih. Ya nggih kula duwi semriki mboten ngerti godhong tawa. Godhong tawa napa kula mboten ngerti. Godhong tawa sing mboten nonton rene. Oh. Dadap dingane rene. Lah nek sing nggih nika sing nggih tempe napa? Tempe tut. Oh, beda malih. Nek niku nggih nggih pengobatan nggih napa? Kenging. Ini nek niki pun keyakinan niki. Nggih niki i'tiqad sing kaya niki. Wad'u ghusni akhbar fil ghurfah allati mata fiha niki bid'ah. Ngesogaken godhong sing ijo. Nggih godhong napa mawon asline nggih. Nggih godhong gedang, godhong butin, godhong tawa, godhong napa fil ghurfah nang kamar allati mata fiha. Sing dheweke mati nang kamar kowe mau. Niki termasuk napa? Bid'ah. I'tiqadu ba'dihim anna ruh al-mayt tahumu hawla al-makan alladhi mata fi. Keyakinan sebagian wong satemene ruweh ruweh mayit ruweh mayit niku berkeliaran. Napa berkeliaran? Napa? Gentayangan. Nggih gentayangan mungkin nggih bahasane sing tepat niku. Nggih gentayangan. Keyakinan sebagian wong satemene ruweh wong sing mati niku gentayangan nang sekitaring panggonan sing dheweke mati. Asi selembak apalah. Selambrangan mawon atau setengah iku dalam. Selambrangan nggih gentayangan. Dan nggih padha selambrangan. Selambrangan. Nggih. Keyakinan Hindu, ke? Pitung dina. Aduh. Nggih. Wis 40 dina wis aduh. Wis aduh. Ora nyelabrang-labrang lakon. Niku keyakinan bid'ah sing ngene. Keyakinan bid'ah. Nggih, kita lanjutkan. Termasuk bid'ah yang disebutkan dening Al-Albani rahimahullah, qira'atul Qur'an 'indal mayt hatta yubashiru bi ghuslih. Maca Al-Qur'an nang pinggire wong sing mati nganti didusi. Nganti didusi. Lah nggih ninggal umpamane nggih. Terus wong-wong niku padha napa? Maca Qur'an nganti didusi. Oh, sini nganti dikawal. Gini kita termasuk bid'ah. daripada umuk lebih apik maca Quran. Ya ampun, ampun umuk sing ora kena, aja ngrasani. Zikrullah napa-napa, nggih pribadi-pribadi. Nggih. Niki memang secara spesifik khusus lah nggih diwaca Al-Qur'an teng pinggire sinten? Mayit. Niki termasuk mboten nonton contoh. Mboten nonton contoh. Nggih. Pun kanjeng malih nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah.